tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa anega sadi dandaran dandavidam anevidam ආගරංගවේතං ධෝ දුක්ඛසාටි පුනප් පුනං ආගරගාටි ධෝති පුනග්ගයනාගහති සබ්බාටි පාදුකාපකාගාකුතං වේතංකටං වේතංඝාරකටං සෛතං දනනං ඛයමෙසකා අනේකාසාටි තන්තරං තන්නාවේතං අනේපිතං ආගරංගවේතං ධෝ දුක්ඛසාටි පුනප් පුනං Kākaraka teitho di punake anakati Tabade padukapa kakakutam vidhengatam Vidhengarakatam saitantananam kayam vidhaka Anneka sati dandarantana vidhane vidham Kākaraka vidham dhotuka sati punapunam Kākaraka teitho di punake anakati Tabade padukapa kakakutam vidhengatam Vidhengarakatam saitantananam kayam vidhaka Yarave paduvonitama Adabino saito vyamanata Adadakinga vabhyanditapa Yadopasa nadita idutamam Yarave paduvonitama Adabino saito vyamanata Adadakinga vabhyanditapa Yadokhyam bhyasyana avedi Rāve pādhukvani dhamma Ātāpino saito vyamanata Virubhyantiriri maratina Turiyova opadhyā mandalikam Avesa bhyasyā dhingara bhyasyā vinyana Vinyana bhyasyā namarūpa namarūpa bhyasyā dhala irana Dhala irana bhyasyā padho padha bhyasyā virana Vedana bhyasya dhanna dhanna bhyasya upadhanna Upadhanna bhyasya bhoa bhyasya sadhi Sadhi bhyasya dhara marana toka vrithi vadoka dhomnatu payata dhamondi Eva medhata kevala dhatoka kanata dhmuriyo hoti Avedaya dweva adheta vidaka nirodha tengara nirodho Tengara nirodha vinyana nirodho Vinyana nirodha namarupa nirodho Namarupa nirodha dalairana nirodho Dalairana nirodha padha nirodho Padha nirodha virana nirodho Virana nirodha dana nirodho Dana nirodha ubarana nirodho Ubarana nirodha bhova nirodho Bhova nirodha sadhi nirodho Sadhi nirodha saramarana toka vritiva Toka domnatu payata nirokshandi Eva medhata kevala dharuka kanata niroro hoti Hedu bhyasyo aramana bhyasyo Adibri bhyasyo anandara bhyasyo Tamanandara bhyasyo dasada bhyasyo Enyamanya bhyasyo nidhya bhyasyo Upanidhya bhyasyo puresada bhyasyo Vesasada bhyasyo adivana bhyasyo Kamma bhyasyo vibhaga bhyasyo Hara bhyasyo enariya bhyasyo Sāna bhyasyo makā bhyasyo Tamyodā bhyasyo vaibhyodā bhyasyo Adi bhyasyo nadi bhyasyo Vigatā bhyasyo avigatā bhyasyo hoti Siyana bodhiyā muleta jana nani otano Eva mevasyo hotu siya tusya mingali Abhradira palenge dhiti purvi pokali Yavidake tava bodhana agapato pamorati Tunakadantu mingalantu vapadantu titan Tukunatumodo sadvetam yamasaritu Prakina kaya gaman vasa gaman prakina Prakina mano gaman mridhiti prakini Prakina nikatavana labandati prakini Te ararara dukita urura bodha tatani Aroka dukita vodha tatavi nyadipi Tamanda sakava ledu ararake sandu divata Tarama muni rasa tatu nandu takamokata Dhammadavana kalo ayyambadanda Dhammadavana kalo ayyambadanda Dhammadavana kalo ayyambadanda Namodata bhagavadu arato dhammadamudata Namo Tathā Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Namo Tathā Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Yedana dana seda di darana darana. Veda lokan dere wa puma puma sa dewa. Guna gana gana bhyavata dava kalam. Vede anu dewa vara gana gamaye. Meru rade vadano dano dano daido. Muni vara vasana torumaka tamaka. Sabidu sakawa ledu yaka dewa sa bhyamano. Yamai katam punyan tapa tamari taragam. Sabida numore dewa tamaka tatani rada. Tamara raida wandu arakan uvite dado. Sadhana dasa loka dauri varu tapara. Sadhana bensa loka insari varakanu tapara. Tare hundu dukita vibri varai adano. Anigadumna hundu dada vi nyadivi. Radha dova sora dova. Nuda dova amnuda dova. Agi dova uraga dova. Vidada dova kanuga dova. Kanaga dova nakada dova. Sanabra yoga dova adanama dova. Adaniri dova adamrita dova. Sanahadi adamika ko nakogura iwesika mita paribi. Esa teresa dukara mena yakaya katarihi. Nanabia dova nanaroga dova. Nana urava dova arakanganandu. Yamangalan dorata isene endu tarivaka. Sudana narike sanita denenda mengalam. Tidiran dewa dewe nata baba bawi nata nam. Taba loka ida daya mengelan damana mahi. Eo medu dan egan tamayam. Bagawa daudi yang wiyadari teda wani. Anata benikata arami. Ata ago enya dera dewa da. Abe gana ya radi abe gana wana. Kula gaban teda wana oba teda wa. Yena bagawa denu ba dengami. Uba dengami dewa bagonam bidwa teda wa. Ega mana adhat ega mana dhita kho. Sarivada bhagona karaya esa bhati. Bhurewa manutasa mingla ni asindiyo. Agya mana dhutana bhyo mingla mottamam. Adivanasa balana panirane sa divana. Udasa bhusa niyana eta mingla mottamam. Vidubha desa vado sa bhuvisa katapunyata. Adatama panidi sa eta mingla mottamam. Bhodhidin sa tebhin sa unyo sa tisakito. Ubadidasa yawasa ita mangla mottama. Madhavidu ubadana bodhadasa dengaho. Nagulasa gamanda ita mangla mottama. Thanesa dhamasriyasa nyadakanesa dengaho. Naosani gamani ita mangla mottama. Adari udari baba mesa banasa dhyamo. Abamarosa dhamedu ita mangla mottama. Karosa niwadosa dhanurisa kirinyuta. Kalena dhamasavana ita mangla mottama. Kandisa dhavasa dhratamana nisa dhatana. Kalena dhamma dhagesa ita mingla mottama. Dabhosa vyamasri insa riyadesana dhatana. Nibana titigriyasa ita mingla mottama. Purasa loka dhambi siddhanyasa nakampati. Adhoga urasa kema ita mingla mottama. Hirarita nikadavana sabada mabada siddha. Sabada durengesa nidhandesa mingla mottama. Yada nuva vado yaka niva dasani vidana. Yamidhiva niyosando rati niva marandito. Dugandubri dodosa babangensi nabadati. Eva marigunu bedan bredan damana mahi. Karaniya madakudle na yanadana parambita mesa. Tega uzu sadu uzu sati vado sada muru nati mani. Tanudoko sati varo sabagensi satana uga odi. Saninariyosa nipakosa abhaka vokulito ananukito. Nathakura madre genzi yena unyubari ubavureyo. Tukenova kemino hundu tabadata vondu tukitata. Yegedipana buddha dirata vatavaravana vatita. Digava iwa mana mitimarataka nukatula. Didava iwa adita iwa dute vatani avidute. Buddha vatam veti vatavadata vondu tukitata. Nabrabara nikopeta nari menyeta katerina genzi. Yarotana briga denya nenya menya daruga mesiya. Madarani yambuda maida ega buda mrudeki. Eva midaba bude du manadam bawi abri mana. Medenta daba loga dami manadam bawi abri mana. Oda rosa di rinsa adam wada vida matapadam. Dirantrani deno wadi ano yawada da vida mendo. Edan drin dedi yabiama meda wihara mida mahu. Edenta nubakama dila wada dinina tamano. ကာမေသူဝိနည်းကေတန်၌သတုကပတယပုဏာရီတိဣတိဝိသောဘဂဝါအရဟံသမ္မံသမ္ဗုဒ္ဓောဝေဒသရဏသမ္မံသောသူကတော်လောကဝိတုအနတရောပုရိသဓမ္မသာရတိသာရတိဝမနုဿန္နံဗုဒ္ဓောဘဂဝါသွာကရောဘဂဝါဓာရမောတဏိရိကောအကာလိကောဧဘတိကောဗန္နေကောပေတရံဝိရိတဘောဝိညုဟိသမ္မရိဘာနဘဂဝါဒောသဝကတံကို ဘုဇ္ဇဗြိဗ္ဗာနဘဂဝါတောသဝကတံကိုသမေသဗြိဗ္ဗာနဘဂဝါတောသဝကတံကိုရိဒန္တရာရိပရိသာယုကနေထပရိသာပုဂ္ဂလာဧသာဘဂဝါတောသဝကတံကိုအာဟုနေယောပါဟုနေယောတကိနေယောအင်္ဒလိကရဏိယောအနုဒရဏပုညကေတံလောကတ္တဧဝဗုဒ္ဓံသရဏဏဓမ္မတံငိသပေကောယံဝါသမိတတံဝါလောမံသောနာယိတတိ ဒါနနမိတံဝမင်္ဂလင်္စယောသဘာနာဘောဒကုဏတတ္တောဘာဝေကောဒုသုဘိနအာကန္တံဘုရာနုဘဝေနဝိနာသမိန္တုဒါနနမိတံဝမင်္ဂလင်္စယောသဘာနာဘောဒကုဏတတ္တောဘာဝေကောဒုသုဘိနအာကန္တံဓမ္မနုဘဝေနဝိနာသမိန္တုဒါနနမိတံဝမင်္ဂလင်္စယောသဘာနာဘောဒကုဏတတ္တောဘာဝေကောဒုသုဘိနအာကန္တံတံဃာနုဘဝေနဝိနာသမိန္တု ဒုက္ခပဒသနေဒုက္ခပိယပဒသနေပိယဒုက္ခပဒသနေဒုက္ခဟောတုသဗ္ဗေပိပါဏိနောဧတဝရသအမိတမ္ပတံပုညသမ္ပတံသဗ္ဗေဒီဝနုမောဒနုသဗ္ဗတမတိတေတိယဒါနန္တရနုသရယတိလန္ဒကံနုသဗ္ဗတာဘောနာပိရတဝန္တုကိသနုဒေဝရကတာသဗ္ဗေဗုဒ္ဓပလပတ္တပိသေကနေသယံပလံအရဟံဒါနေသတေသနာရကံမနာပိသဗ္ဗတောယံဧသိဝေဒံဣဒံဝါဟုဒံဝါတကေသူဝါယန္တနံပဏိတံ နာနောသမတိတ္တကတိနာဣဒံမိဗုဒ္ဓယရဏံပဏိတံဣဒိနာသေသနာသောတိဟောတုယံဧတိဝေဒံဣဒံဝါဟုဒံဝါတကေသူဝါယန္တနံပဏိတံနာနောသမတိတ္တကတိနာဣဒံမိဓမ္မယရဏံပဏိတံဣဒိနာသေသနာသောတိဟောတုယံဧတိဝေဒံဣဒံဝါဟုဒံဝါတကေသူဝါယန္တနံပဏိတံနာနောသမတိတ္တကတိနာဣဒံမိတံယရဏံပဏိတံဣဒိနာသေသနာသောတိဟောတု ဝရဒဘမင်္ဂလာရကန္တုသဗ္ဗတိဝတ္တာသဗ္ဗဗုဒ္ဓ ानु ဘာဝေနသရာသုခေပွန်တုတေဝရဒဘမင်္ဂလာရကန္တုသဗ္ဗတိဝတ္တာသဗ္ဗဓမ္မာ ानु ဘာဝေနသရာသုခေပွန်တုတေဝရဒဘမင်္ဂလာရကန္တုသဗ္ဗတိဝတ္တာသဗ္ဗသံဃာ ानु ဘာဝေနသရာသုခေပွန်တုတေမဟာကရဏိကောနာတော်ဟိတယသဗ္ဗပါဏိနံပရိဒဝပါရမီသဗ္ဗဘဒောသမောတိမုဒ္ဓမံဣဒိနာသစ္စာဝေနသူရိတိဟောတုသဗ္ဗတာ သဗ္ဗေတယဝုသံတုတောကောရောကဝိနတတုမဟာဒေဘောနရယသူကိတိကာယောဘဝအဘိဝရဏတိလေသနေသံဟောဒပဇာယိနောသတ္တရောဓမ္မဝုဒ္ဓံတိအာယောနောဒုက္ခံပလံဣဒံမေပုညအသဘခေယဝဟောတုဣဒံမေပုညနိဗ္ဗာနသပြေသောဟောတုဣမံနောပုညဘာကံသဗ္ဗတ္တဒါနံဘာတိမသဗ္ဗေတထာဒုက္ခိတာဟောတု